itu kami turunkan Al-Quran syahrul Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Berarti 11 bulannya itu gak usah kalian lihat, 11 bulannya tidak perlu kalian cari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hanya di bulan suci Ramadan itulah kami menurunkan Al-Qur'an. Maka dari bulan suci Ramadan ini kita mulai tanya, lantas kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari, dapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Berarti tereliminasi lagi 20 hari pertamanya. Tinggal 10 hari terakhir. Kenapa kok kita harus mencari pada 10 hari terakhir? Dan dikatakan 10 hari terakhir ini adalah Lailatul Qadar, malam Qadar. Malam Qadar itu artinya apa, Pak Ustaz? Lailatul Qadar atau malam Qadar ditafsirkan oleh para ulama dengan 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, Al-Qadar diartikan mulia. Al-Qur'an itu turun fi Lailatul Qadar. Al-Qur'an turun pada malam yang sangat mulia. Dan itu hanya terjadi pada satu malam dari 365 hari. Tidak terjadi pada malam-malam yang lainnya. Hanya satu malam. Maka itu dikatakan malam yang sangat mulia. Dikatakan Lailatul Qadar, malam yang mulia. Al-Qadar yang kedua diartikan dengan sempit. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia tetap berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jangan jadi alasan, oh, dia enak, orang kaya, jadi bisa sedekah. Kalau saya kan gak punya, berarti gak usah sedekah. Gak seperti itu. Allah tetap mengatakan, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang masih Allah takar, Allah sempitkan rezekinya, dia harus tetap berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan. Oleh sebab itu, hanya memberikan segelas air putih itu sedekah yang sangat mahal. Bahkan seorang wanita pezina bisa masuk surga karena itu, hanya karena meminumkan seteguk air putih kepada seekor anjing yang kehausan. Jadi Al-Qadar yang kedua diartikan sempit. Kenapa dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Kami turunkan Al-Qur'an yang mulia ini pada malam yang sempit. Kata para ulama, dikatakan sebagai malam yang sempit karena hanya sebentar saja. Waktunya itu cuma sebentar, enggak lama. Setelah malam itu selesai sudah. Oleh karenanya, karena sangat sempit, itu dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Para ulama yang lain mengatakan bukan. Malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang sempit karena ayat selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dikatakan malam yang sempit karena seluruh malaikat yang ada di atas langit tatanazzal, semuanya turun berangsur-angsur, enggak berhenti-berhenti di langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu ridqan fis sama, saya mendengar suara krak di langit. Ridqan itu bunyi yang saking beratnya sampai menimbulkan suara bunyi krak, ya, tanda mau retak, mau pecah. Fisama, di langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebabkan karena setiap langit yang 7 lapis itu diisi penuh oleh para malaikat-malaikat Allah, dan tidak ada setiap 5 jari, tidak ada setiap 5 jari kecuali di situ ada malaikat yang berdiri. Ada yang berdoa, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang melakukan zikir dan yang lain-lainnya. Pada setiap 5 jarinya. Tidak ada tempat kosong. Tidak ada rongga seperti kita duduk di majelis ini. sangat penuh, sangat padat, sangat sempit. Dan mereka semua ketika datang malam Lailatul Qadar, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi secara berangsur-angsur. Tatanazzalu 'alaihim al-malaika war-ruhu fiha, dan juga ruh ikut turun ketika itu. Siapa ar-ruh? Jibril alaihi salam, penghulu seluruh malaikat, pemimpin seluruh para malaikat. Beliau juga ikut turun. Ngapain? Min kulli amr. Mereka semua membawa urusannya masing-masing. Sekian banyak malaikat yang ada di langit, turun semuanya ke bumi berangsur-angsur, enggak berhenti-berhenti, enggak sudah-sudah, ya. Sampai kapan? Sampai nanti fajar menyongsong. Ya, bukan satu jam kemudian kelar mereka semua turun ke bumi, tidak. Dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya, bukan dari benda padat seperti kita punya jisim, ya, punya jasmani. Bukan benda padat seperti gedung-gedung, ya, rumah-rumah yang kalau sudah terisi banyak penuh sesak sudah. Ya. Mereka nur, diciptakan dari nur sehingga malam itu terasa lebih terang. Malam itu terasa lebih cerah. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kemudian mereka membawa urusan-urusan. Karenanya Al-Qadar yang ketiga diartikan sebagai Al-Qadar bimakna takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami telah menciptakan segala sesuatunya dengan takdir. Maka Lailatul Qadar adalah malam pencatatan takdir. Apa makna malam pencatatan takdir, Ustaz? Allah itu menciptakan takdir, ya, sendiri-sendiri. Yang pertama, takdir yang ada di Lauhul Mahfudz. Itu enggak ada yang tahu. Di Lauhul Mahfudz tidak ada yang tahu, semuanya ditutup, ya, tidak ada yang bisa melihatnya, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuk buku, Ustaz? Bukan. Itu bukan bentuk buku. Lauhul Mahfudz, lauh itu artinya papan. Ya. Dikatakan kenapa dikatakan sebagai kitab Lauhul Mahfudz? Itu salah paham orang-orang yang mentafsirkannya. Lauh itu bukan kitab yang tebal, bukan. Lauh itu artinya satu papan. Lauh itu artinya papan. Di dalamnya semua diisi dengan berbagai macam catatan-catatan. Karena saking banyaknya catatan, maka dianggaplah itu sebagai buku yang tebal. Padahal itu bukan satu buku yang tebal, tapi hanya satu papan. Ya. Karenanya ditulis dengan tinta, ya, dan tinta itu tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa diganti karena nulisnya di atas papan. Bisa dimengerti hadirin sampai sini? Dan itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir azali, takdir yang enggak mungkin dirubah. Kemudian ketika nanti Allah menciptakan manusia-manusia yang mulai tumbuh dari janin di dalam rahim ibunya, Allah catat, ya. Yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir janin tersebut. Yang dicatat adalah takdir janin tersebut. Dan ketika nanti dia sudah mulai lahir, catatan mereka akan selalu diupdate pada setiap tahunnya. Dan di setiap tahun itu, catatan takdir tersebut akan diberikan kepada malaikat-malaikat Allah. Namanya takdir tahunan. Disitulah kesempatan digunakan oleh para manusia untuk merubah nasib-nasibnya. Disitulah kesempatan untuk mereka pengen merubah dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Kenapa, Pak Ustadz? Karena dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, umat sebelum kalian mereka hidup selama 80 tahun. Hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu lain kecuali itu diisi untuk ibadah. Maka disitulah para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya senang, bukannya kagum, bukannya merasa bangga, tapi mereka sedih karena usia umatnya Nabi Muhammad itu tidak mencapai 80 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Usia umur-umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilum ma jawaza dzalik. Dan sangat sedikit sekali orang yang usianya bisa melampaui itu. Sangat sedikit sekali. Kalau lihat cari satu kampung bisa dihitung orang yang usianya sampai 80. Bisa dihitung pakai jari, enggak bakal lebih, ya. Karenanya umat Nabi Muhammad bersedih dan Nabi Muhammad pun bersedih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya ada satu malam yang kalian bisa pergunakan itu dengan baik, namanya malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar khairun, lebih baik. Lebih baik itu artinya bukan sama. Dia lebih baik min alfi syahr, daripada usia 1000 bulan. 1000 bulan itu apa? 1000 bulan itu usia 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Itu malam Lailatul Qadar lebih baik kalau kamu dapat keutamaannya dibandingkan usia hidup kamu 83 tahun lebih 4 bulan. Artinya apa, hadirin? Kalau kita dihadapkan dengan dua orang. Orang yang pertama kerjaannya selama 80 tahun zikir, sholat, baca Quran, sujud, ruku, sedekah, infak, semuanya tidak pernah libur, tidak pernah istirahat. 1 kali 24 jam selama 80 tahun dia melakukan itu. Tidak ada aktivitas lain. Gak tidur, gak ke kamar mandi, gak kerja, gak makan, gak apapun. Fokus hanya itu. Dia hidup selama itu dengan capek dan letihnya. Dan yang satu lagi tidak melakukan hal yang sama. Dia hidupnya biasa-biasa saja. Dia bekerja, dia makan, dia minum, dia terlena, dia tidur, dia aktivitas, dia punya keluarga, dia bermain, dia bekerja. Namun dia memiliki kesempatan malam Lailatul Qadar dan dia beribadah di malam tersebut. Ternyata amalan orang tadi yang beribadah di malam Lailatul Qadar mampu mengalahkan ibadah orang yang pertama yang kita sebutkan. Dan ini adalah keistimewaan yang diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka ketika orang mulai berburu, bagaimana caranya dia bisa mengubah takdir nasibnya? Dia gak pingin dia dicatat sebagai orang yang berdosa terus selama 1 tahun yang akan datang. Maka dia berusaha untuk menghidupkan malamnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Menghidupkan malam berbeda dengan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. I'tikaf adalah ibadah tersendiri, berdiam diri di masjid dalam rangka tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar atau waktu sesaat. Tapi terbatas pada masjid. Sedangkan menghidupkan malam tidak terbatas pada masjid. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, apapun aktivitasnya, selama malam-malam itu dia hidupkan untuk sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sambil baca Quran, untuk sambil bersedekah, untuk sambil baca wirid, untuk sambil mengisi dengan sholat entah di rumahnya, entah di tokonya, entah di manapun. Maka dia tetap mendapatkan keutamaan menghidupkan malam pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ini dua hal yang berbeda. Namun para ulama sepakat yang afdol, yang lebih utama adalah menggabungkan keduanya. Dia beriktikaf di dalam masjid sambil menghidupkan malamnya. Bukan tidur di masjid, tidak menghidupkan malam. Dia iktikaf nginep di masjid, niat lillahi ta'ala, tapi begitu nyampe langsung tidur. Ya benar, enggak salah, enggak dosa, wong dia sudah melakukan amal ibadah. Iktikaf itu artinya apa? Berdiam. Diam itu kan berarti enggak ngapa-ngapain. Ya. Daripada dia enggak ngapa-ngapain, mending dia tidur, tapi niatnya berdiam dirinya di masjid. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini baik, bukan tidak baik. Namun lebih baik kalau dia sambil iktikaf sambil menghidupkan malam tersebut dengan baca Quran, dengan tilawah, dengan yang lainnya. Sebagaimana orang yang tidak beriktikaf, dia juga mendapatkan kebaikan kalau dia menghidupkan malam-malam tersebut. Intinya satu, berusaha untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita bisa berubah satu tahun yang akan datang, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita mulai faham bahwasanya malam itu bisa kita robah, bahwasanya takdir itu bisa kita robah, bagaimana caranya? Apakah kita harus mencari ya pada malam-malam ganjil saja? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iltamisuha fil witr fil ashril awakhir min Ramadan, carilah pada malam-malam witir, malam-malam ganjil. Malam ganjil itu berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena Lailatul Qadar jatuhnya pada waktu itu. Atau kapan? Jawabannya adalah kita cari ke semuanya. Jangan cari hanya di malam ganjil saja. Karena riwayatnya itu datang dengan banyak ucapan. Yang pertama, fil autar, pada malam-malam witir. Yang kedua, fitis al-awakhir, pada 9 yang terakhir. Wa fi sab'il awakhir, 7 yang terakhir, 5 yang terakhir, 3 yang terakhir. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah malam genap dan malam ganjil itu sama. Sama apa Ustaz? Sama-sama malam ganjil. Sama-sama malam ganjil. Cara menghitungnya, kalau Ramadan itu kita buat 30 hari. Ramadan kita buat 30 hari. Dari hari-hari yang berlalu ya, begitu malam ke-20 itu malam genap, kan gitu ya? Malam 20 itu malam genap. Malam 21 itu malam ganjil. Malam 22 malam genap. Itu kalau ngitungnya terus dari depan. Ya, hitung-hitungnya kalau dari depan. Sekarang kalau dihitung 9 yang terakhir. 9 yang terakhir. Maka dari malam-malam yang berlalu itu, seandainya itu jatuh pada malam ke-22. Malam ke-22. Itu artinya sudah 9 yang terakhir. Bisa dipahami hadirin? Malam yang 22 itu artinya malam 9 yang terakhir. Berarti dia malam ganjil juga kan? 22 itu genap. Tapi kalau dihitung dengan 9 yang terakhir, dia menjadi malam ganjil. Ketika jatuh malam ke-24, berarti itu 7 hari tersisa. Jatuh berarti malam ganjil juga. Bisa dipahami hadirin? Kalau 22 berarti 9 yang tersisa, jatuhnya malam ganjil juga. Kalau malam 24 jatuhnya 7 hari yang tersisa, berarti malam ganjil juga. Dan begitu seterusnya dihitung. Berarti mau hitungan apapun, kita berada di malam-malam yang ganjil. Karenanya keliru apabila seseorang baru meramaikan masjid di malam ke-21, 22 enggak meramaikan, 23 meramaikan, 24 tidak meramaikan. Kenapa? Karena dia kehilangan malam yang ganjil. Karena riwayatnya ada dua. Pada malam-malam yang ganjil yang terlewat, atau pada 9 hari yang tersisa, 7 hari yang tersisa, 5 hari yang tersisa, 3 hari yang tersisa. Fa ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, kenapa kita kok tidak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu siapa? Tentu kita enggak dikasih tahu. Kita enggak dikasih tahu sama Allah waktu mustajab di hari Jumat itu kapan. Sehingga ada orang yang doanya dimulai dari awal Jumat. Ada yang dimulai dari ketika imam duduk ya di antara dua khutbahnya. Ada yang dimulai doanya dari waktu asar. Karena enggak tahu. Yang penting supaya mereka semangat di hari Jumat itu mereka mau doa. Yang kedua, Allah juga enggak ngasih tahu kita siapa orang yang Allah terima taubat nasuhahnya. Entah ketika dia lagi susah, entah ketika dia lagi senang, entah ketika dia lagi sholat, entah ketika dia lagi aktivitas, dia doa, dia taubat, ya. Siapa tahu ternyata doanya dikabulkan di saat itu. Dan Allah juga enggak ngasih tahu siapa orang yang mendapatkan haji mabrur, ya. Supaya orang pada berusaha pengen haji lagi, haji lagi, haji lagi, dan dia berharap dialah yang mendapatkan haji mabrur. Dan juga Allah enggak ngasih tahu kapan malam Lailatul Qadar, supaya orang selalu meramaikan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jamin, yakin saya, seandainya saja setelah kita menginap iktikaf atau melakukan ibadah aktivitas menghidupkan malam pada 10 hari malam bulan Ramadan, malam terakhir bulan suci Ramadan ini, taruh malam ke-23, habis itu kita dapat SMS, selamat Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, jamin besok kita gak akan kesini lagi. Sudah dapat. Apa yang mau dicari? Wong kita kesini cuma mau nyarinya malam Lailatul Qadar. Lah kok dapat SMS dari Allah, saya sudah dapat malam Lailatul Qadar. Kira-kira bakal menghidupkan malam yang sisanya? Tidak. Atau ketika seseorang dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan, jamin semua masjid akan sepi kecuali malam 27 Ramadan saja. Sehingga ibadah tidak menjadi perlombaan. Sehingga kita tidak mendapatkan dua amal. Amal apa itu Ustaz? Amal takut sama amal harap. Karena kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar itu kapan, kita ketakutan jangan-jangan saya enggak dapat kalau saya enggak semangat. Sehingga dia semangat terus. Tujuannya apa? Berharap semoga di malam ini saya dapat. Dan termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala ketika pada malam-malam Lailatul Qadar itu tidak dikasih tahu oleh Allah tanda-tanda malamnya. Tapi yang Allah kasih tahu adalah tanda-tanda ketika selesai malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya manusia itu nanti merasa gelo dan kecewa kalau tidak menghidupkan malamnya. Kalau orangnya ahli ibadah, Pak, Bu, ya, dia enggak akan kecewa. Malamnya alhamdulillah diisi tarawih berjamaah. Sebelum pulang tarawih dia baca Quran dulu, ya, atau dia melakukan zikir dulu, menyempurnakan zikirnya atau yang lain. Maka dia enggak kecewa karena malam tadi dipakai untuk ibadah. Tanyakan orang-orang yang di luar sana, bagaimana kecewanya mereka ketika malam Lailatul Qadar datang, mereka masih berada di pasar, di mal sampai pagi. Tanyakan kepada mereka yang ketika malam Lailatul Qadar datang, mereka berdiam diri iktikaf di depan layar kaca televisinya. Yang satu nonton sinetron berjilid-jilid, bersesi-sesi, yang satu nonton sepak bola ya berjam-jam, yang satu nonton ini ya berseri-seri, habis waktunya. Tanyakan kepada mereka yang di malam Lailatul Qadar itu habis waktunya ya, dalam urusan untuk kumpul-kumpul, kongko-kongko, ya, bicara kesana kemari sampai datangnya waktu fajar. Kekecewaan bagi mereka lebih besar dirasa dibandingkan kekecewaan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar hanya dengan sedikit amal soleh. Oleh sebab itu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu pribadinya akan menjadi lebih baik. Karenanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia, tanda orang mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar adalah salam. Dia menjadi lebih damai, dia menjadi lebih tenang, dia mulai introspeksi diri, dia mulai bersemangat untuk berbenah, merubah hidupnya. Jangan sampai tahun depan saya masih belum lebih baik. Fama'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Lailatul Qadar bukan malam-malam yang biasa. Lailatul Qadar adalah malam pertarungan antara para pemburu dengan buruannya. Pertarungan antara para pemburu dengan buruannya. Kalau kita sedang ingin berburu malam Lailatul Qadar, berarti kita kan sebagai pemburu, iya kan? Kalau pemburu itu apa yang harus dia siapkan? Senjata, supaya dia bisa dapat malam Lailatul Qadar. Senjata kita itu apa? Ibadah, tilawah, sholat, zikir, ya, al-amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar, doa, dan yang lain-lainnya. Itu senjata kita semua yang kita siapkan untuk berburu Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadarnya sendiri, buruannya ini sendiri, ini berpindah-pindah. Ya, dia berpindah-pindah. Dia enggak menetap. Dia enggak mau duduk di satu tempat. Dia bisa saja di hari ini, bisa saja hari besok, bisa saja kemarin, bisa saja lusa. Maka kita harus tetap stay, harus tetap kuat. Pemburu harus kuat fisiknya. Dia harus bisa berjuang untuk tetap istiqomah, terus beriktikaf sampai dia pastikan 10 harinya itu sudah dia tembakin semua dengan amal-amal soleh. Dan dia juga harus tetap kuat, ya, karena dia harus bertahan dengan amal-amal soleh tersebut. Gak boleh lemah dan gak boleh lemas. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup celah-celah yang bisa membuat seseorang menjadi lemah dan lemas dari menghidupkan malam-malamnya. Di antaranya adalah jangan sampai menggauli istri-istrinya, karena itu akan melemahkan seseorang. Apabila syahwat sudah tertunaikan, dia biasanya lemas, tertidur hingga terbitnya waktu fajar. Maka inilah poin-poin yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi lebih baik. Ingat, pastikan hidup kita insya Allah jadi lebih baik kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu tanda Allah Subhanahu wa taala telah merestui ibadahnya. Ya ikhwah, malam Lailatul Qadar itu kita disuruh memperbanyak doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Kalau doa ini kita panjatkan, kalau doa ini kita perbanyak, kalau doa ini kita kuatkan. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pemaaf, suka sekali memberi maaf, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan saya. Kalau semuanya itu sudah dimaafkan oleh Allah, apa yang tersisa antara diri kita dengan Allah? Ada penghalang? Tidak ada. Ketika tidak ada penghalang itulah, kita minta rezeki, Allah pasti akan kasih. Kita minta perubahan hidup, pasti akan Allah beri. Kita minta kesembuhan, pasti akan Allah sembuhkan. Kita minta untuk diselamatkan dari kesulitan, kita minta untuk dikasih jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, komplikasi, urusan-urusan yang ruwet yang selama ini kita hadapi, akan Allah kasih. Di mana solusinya, di mana jalan keluarnya. Kenapa? Karena antara kita dengan Allah sudah tidak ada sama sekali dosa. Karenanya malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir seseorang. Dia ingin supaya tahun depan semuanya berjalan mulus, semuanya berjalan lancar, semuanya tidak ada hambatan yang berarti dalam hidupnya. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita semangat sebagai penutup, ketika kita sedang berusaha keras untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, jangan kita memandang sinis orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama seperti kita di luar sana. Jangan kita lantas meremehkan mereka, orang-orang yang berada di luar sana yang tidak seperti dengan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sholat isya berjamaah dan orang yang sholat subuh berjamaah, dia dicatat di sisi Allah telah menghidupkan semalam suntuk dengan amal-amal soleh. Maka bisa jadi orang tersebut mengejar sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, sehingga dia tetap tercatat di sisi Allah menghidupkan malam-malam tersebut. Fahim tum hadirin? Karena semua orang, semua makhluk-makhluk Allah pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masalahnya adalah bagaimana keadaan kita ketika di malam Lailatul Qadar tersebut. Karena malam Lailatul Qadar itu dihitung dari mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya waktu fajar. Maka bagaimana keadaan kita ketika malam Lailatul Qadar tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk ana pribadi dan antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menerima semua amal ibadah kita, dan Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.